sama bijinya, sama kulitnya, sama semuanya gitu kan, itu akan jadi bulldozer untuk membersihkan saluran darah, terutama di pembuluh darah di jantung. Kelima, bijinya bagus, kulitnya juga bagus. Kelima itu ya, bisa Anda pakai. Kemudian selanjutnya nih, rumman. Lima, pomegranate. Jadi apa tadi? Rumman ya. Delima itu sekalian, kalau seandainya Anda apa tuh namanya, blender sama bijinya, sama kulitnya, sama semuanya gitu kan, itu akan jadi bulldozer untuk membersihkan saluran darah, terutama di pembuluh darah di jantung. Kelima, bijinya bagus, kulitnya juga bagus. Kelima itu ya, bisa Anda pakai. Delima, warnanya apa delima itu? Nah lihat, darah kan? Darah. Sama juga kayak buah bit. Sesuatu yang merah-merah itu biasanya hubungan sama darah. Biasanya. Sesuatu yang begini-begini biasanya hubungan sama apa? Saluran. Kayak pipa. Cara belajar begitu. Apa misalkan akar alang-alang juga sama kan? Ini apa ini? Rumput laut. Ya. Kayak seperti dia apa ya, akar-akar gitu kan, sama kayak pertumbuhannya sel kanker. Maka rumput laut ini salah satu anti kanker, rumput laut. Jadi kalau Anda makan rumput laut, Anda apa namanya, masukin dalam air seperti biasa lah gitu kan, terus masukin ke wedang jahe gitu, kemudian kasih madu, kasih jeruk nipis sedikit, maka itu akan jadi minuman anti kanker sebenarnya. Gitu. Udah kan? Udah. Kalau belum sembuh gimana? Sabar. Sekian tahun kita nyampain. Jadi kadang-kadang saya tuh gak habis pikir gitu kan. Ada orang yang mau cepet gitu loh. Sekian lama dia nyampain badannya dengan makanan-makanan gak sehat, tiba-tiba ngomong apa herbal yang cepat, cepat, cepat gitu kan. Sabarlah bentar. Gitu. Yang semua tuh, apalagi semua yang instan ya, pasti gak bagus gitu. Kita butuh waktu untuk itu ya. Jadi itu tadi kurma, kemudian delima.